Coba saya, itu yang di belakang mau ikut nyanyi enggak? Hah? Oke. Kayaknya sebelah kiri dulu. Rap dulu, kasih rap dulu. Malam ini luar binasa. Saya ke belakang sini dulu ya. Awas, jangan foto-foto, diam duduk yang manis. Ntar didorong-dorong Eka. Aku masih seperti yang dulu. Demi keutuhan kau dan aku. Mbak Natasha, John Aura, Mas Puri, Bu Emma. Siapa lagi nih? Tuh kan, Lilis Ido. Siapa di sini? Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambaan hatiku. Oke, yang tengah jangan kalah, ayo. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan. Hangat pelukan yang masih kurasa. Oh kasih, oh sayang. Sekali lagi Mas Arif, coba yang kiri. Malam ini, malam ini aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Siang malam hanya doa yang ku panjatkan. Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi. Satukanlah hati kami semua. Kami semua selamanya. Di sini nih, siang malam. Siang malam hanya doa yang ku panjatkan. Nih ada bungsu saya. Dari Cilegon, ini Samsule dari mana Samsule? Ini ada Mas Gunawan ada, terima kasih. Ini senior saya, ini dulu ngejar-ngejar saya. Malum, enggak, masalahnya dia wartawan, suka ngejar-ngejar saya kabur. Oke deh, kesini nanti marah dia. Aku masih seperti yang dulu. Menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku Kesetiaanku perlu hangat pelukan yang masih kurasa. Kau kasih, kau sayang. Saya pengen dengerin yang di atas, pelanin dikit. Coba yang di atas malam ini. Itu ada Apen, Atep, Edi. Terus ada ibu-ibu, salam kenal. Ini ada Mas Bubiono, Neng Empi, Kak Elsa. Kau sayang, malam ini tak ingin aku sendiri. Ini dari Tangerang nih ya. Udah nyanyi kan tadi? Sip. Bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih kurasa. Kau kasih, kau sayang, kau kasih. Belum. Kalau sayang tuh mani duluan. Ibu biasaan di rumah. Kalau di dapur sih nyanyi sayang. Itu biasa sayangnya sama kuntilanak tuh. Kalau di FB tuh. Tahu, kita kan pengamat. Pokoknya bukan berarti saya tidak mengamati semua. Saya membaca dan mengamati siapa yang sayang sama saya, siapa yang benci sama saya, siapa yang... Ya pokoknya saya amati semua. Tapi saya selalu memberikan jawaban, mau dibenci ke, mau dimaki, tetap jawabannya indah selalu. Ya kan? Karena buat saya, penggemar itu harus sinergi dengan seorang penyanyi. Tidak ada penyanyi yang top kalau tidak ada penggemar. Kenapa saya hari ini mensupport? Saya bilang sama JK, tolong support hari ini. Karena apa? Tidak akan ada JK Record kalau tidak ada penyanyi dan penggemar. Betul enggak? Hidup JK Record. JK Record walaupun Pak Yudi udah ya mungkin sudah istirahat, tapi sekarang diteruskan oleh putranya Leonard. Jadi kita harus bersyukur dia menjadi penerusnya JK Record, dan gayanya memang berbeda dengan Pak Yudi Kristianto. Dia lebih milenial lah, karena lebih muda. Tapi saya juga dipaksa jadi muda. Bener gak? Kita jadi awet muda kan? Yeah. Udah pada punya, apa itu tadi souvenir? Coba angkat semuanya, keluarin di situ ada, bukan angkat tasnya. Di dalam tuh ada CD, itu album baru. Itu album baru yang akan beredar. Tapi saya spesial, saya keluarin dulu untuk Anda semuanya. Belum edar itu, tapi hari ini surprise buat kita semua dari JK Record. Coba angkat semuanya, saya pengen ngeliat. Dapat kan? Pasti dapat semuanya. Oke. Okay. Itu lagunya Lembayung Ungu. Mungkin saya mau nyanyi deh separo boleh lah, tapi harus pakai kacamata kali ya. Tapi enggak deh. Enggak, apal juga. Oh, Obi Mesak. Udah diam gue. Coba aja buka kalau mau ikut nyanyi, boleh. Ada dong.